agak gemuk pertama tadi udah 2 bab pagi baru pertama kali kan satu part tapi 2 bab kemudian setelah itu diisi lagi tahu jihad sekarang lagi kita coba tambah lagi. Baik kawan-kawan semua, sekarang kita akan mulai masuk ke inti dari bab tafhim wa tarkik. Di sana ada silabusnya, yang pertama itu makna tafhim wa tarkik. Makna tafhim wa tarkik. Kemudian setelah itu ada huruf-huruf yang selamanya tafhim. Kemudian ada huruf-huruf selamanya dia tarkik. Kemudian ada huruf-huruf yang dia bisa tafhim, bisa dalam dua kondisi. Kemudian ada nanti maratib huruf tafhim. Jadi tingkatan-tingkatan tafhim itu apa? Mana yang paling kuat dari huruf tafhim? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, terus. Kemudian yang berikutnya tingkatan huruf-huruf tafhim. Kalau tadi tingkatan tafhim kondisinya ya. Kalau yang ini tingkatan huruf-huruf tafhim. Kemudian praktek. Baik, silakan sama-sama lihat ke matanya masing-masing. Waraqqil ra'a idza ma kusira. Waraqqil ra'a idza ma kusira. كذاك بعد الكسر حيث سكنت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ulangi كذاك بعد الكسر حيث سكنت ورقق الراء 1 2 3 ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وأخف تكريرا إذا تشدد. Silakan ikhwan baca waraqiq ra'a waraqiq ra'a idza ma kusirat كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق بكسر يوجد ورخف تكبيرا إذا تشدد. أخوات silakan. Baik, silakan lihat ke matanya masing-masing. Waraqqi ra'a idza ma kusirat. Yang pertama dari huruf tafhim yang akan kita bahas adalah ra. Waraqqi ra'a idza ma kusirat. Kalau dia datang dalam kondisi kasrah, maka dia tarkik. Contohnya apa? Ri. Muharriri ri. Apa contohnya? Contoh lain lagi apa dalam Quran? Ri. Seperti itu. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang kebalikannya adalah ketika dalam kondisi selain kasrah, fathah atau dhammah, dia datang dalam kondisi tafhim, misalkan ro dalam kondisi fathah, ro kita tidak bilang ro atau ra ara ra, tapi ro. Ada yang bilang ra gitu, ada ada ada sok aja. Biasanya dari daerah mana itu yang maksud disebut lah. Ada itu ra, bismillahirrahmanirrahim. Ada apa itu namanya? Begitu juga dia dalam kondisi dhammah, ru ruziqu gitu ya. Itu dalam kondisi harokat. Ketika dia dalam kondisi fathah, maka hukumnya adalah tafkhim. Dalilnya waraqta ra'a idza ma kusira. Ra'a dalam kondisi kasrah itu ditartikan, berarti makna mukhalafahnya adalah selain itu datang dalam kondisi tafkhim. Baik, yang berikutnya adalah kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Selesai dalam kondisi harokat, sekarang datang dalam kondisi sukun. Dalam kondisi sukun, dia kadzaka, begitu pula ro dalam kondisi kasroh, apa dalam kondisi tarki, ro itu tarki. Ketika ba'dal kasri haitsu sakanat, ro itu sukun setelah huruf kasroh. Ro-nya sukun setelah huruf kasroh. Contohnya apa? Fir'aun. Apa lagi? Fir'in, itu nanti khilaf. Apa lagi? Sirwalun. Sirwalun. Baik, ya seperti itu ya. Dia sukun namun sebelumnya kasroh. Kemudian illam takun min qabli huruf isti'la. Nah, yang tadi itu masih koma. Sekarang dia dalam kondisi tarki ketika illam takun min qabli huruf isti'la. Ro itu illam takun, lam takun min qabli, sebelum huruf isti'la. Maksudnya setelah ro itu bukan huruf isti'la. Jadi ro dalam kondisi sukun dia menjadi tarki ketika setelahnya bukan huruf isti'la. Kebayang gak? Kebayang. Contohnya apa? Tadi fir'aun. Terus apa? Syir'atan. Coba setelah roh itu huruf apa? Fir'aun. Ain kan? Bukan huruf isti'la. Tapi kalau misalkan huruf isti'la, contohnya apa? Tirtos. Terus apa lagi? Apa lagi? Setelahnya huruf isti'la. Mirsad. Apa lagi? Setiap huruf ro sukun setelahnya huruf isti'la itu pasti kaidahnya adalah tafkhim. Itu yang pertama. Kemudian juga au kanatil kasratu laisat asla, atau kasrohnya bukan kasroh asli. Maksudnya ro sukun sebelumnya kasroh, tapi kasrohnya kasroh aridho. Jadi kan di sini au kanatil kasratu au lam takun hadhil kasroh aridho. Maksudnya ro yang dalam kondisi yang ketiga, dia dalam kondisi tarki ketika ada, kalau tadi setelahnya ro itu sukun setelahnya huruf isti'la, maka sekarang ro itu sukun sebelumnya kasrohnya harus kasroh asli, baru itu tarki. Setelah ini itu tafkhim. Contoh apa? Ro sukun sebelumnya kasroh asli. Itu kojo fir'aun. Fir'aun. Apalagi lagi? Apalagi? Firdaus. Apalagi contohnya? Firman. Ada yang namanya Firman. Kirsa. Kersa. Kalau Firdaus kan setelah isti'la. Itu ya. Nah, jadi illam takun min qabli huruf isti'la, dia datang dalam, ini kan kita lagi berbicara tarkik ya, tarkik ro. Yang pertama itu dia dalam kondisi harokat kasroh. Yang kedua ketika dalam kondisi sukun, ketika dalam kondisi sukun maka dia jadi tarkik ketika sebelumnya kasrah asli dan setelahnya atau setelahnya bukan huruf isti'la. Dalilnya apa? Ilam takun min qabli harfi isti'la au kana til kasratu laysat aslah. Sampai di sini paham? Udah kebayang? Kita gambarkan, bisa ada yang membantu nulis? Berapa? Ro sukun sebelumnya, ro sukun sebelumnya kasroh asli. Contohnya Firdaus. Ro sukun sebelumnya kasroh asli dan setelahnya bukan huruf istilah. Firdaus. Selain kasroh asli itu apa? Kasroh asli itu yang asli kasroh Firdaus. Lihat di situ fi-nya, kasrohnya, kasrohnya asli apa palsu? Mana palsu? Siapa yang bilang palsu? Asli. Nanti ada kasroh arif lawan dari ini. Jadi kalau misalkan kasrohnya kasroh asli maka dia jadi takik. Tapi kalau kasrohnya kasroh arif itu jadi tafkim. Contohnya apa? Yuk tabetum, yuk ji'i. Coba panggiliskan yuk tabetum aja. Kelihatan akhwat semua? Kelihatan ya? Perhatikan itu kasrohnya. Itu bukan kasroh. Tapi dia sukun. Hamzah di situ adalah hamzah wasli. Hamzah wasli itu adalah sukun. Maksudnya dia kasroh arid itu dia tuh nggak punya ini, dia nggak punya kondisi. Dia itu kondisi dia itu mengikut huruf sebelumnya apa. Kalau sebelumnya kasroh dia jadi kasroh, kalau sebelumnya fathah dia jadi fathah, kalau sebelumnya dhamma dia jadi dhamma. Itulah kasroh arif. Contoh irji'i, misalkan itu satu kalimat ya, yang dua kalimat coba anil rib, aslinya kan an il rib kan, an il rib. Lihat nunnya, karena di situ ada dua sukun maka kaidahnya di kasrokan, kasronya itu namanya kasroh arifoh. Nah ketika dalam kondisi seperti itu jangan anil tuh, kalau anil tuh nggak ada rohnya. Inil tabtum coba tulisan inil tabtum, in sama inil tabtum, ini tabtum. Seperti itu kebayang ya. Harus kasrohnya kasroh asli. Kalau kasroh arif berarti dia nanti rohnya jadi istilah. Jadi kalau misalkan kita tidak bilang ini tabitum tapi ini tabitum, nanti ada dalam Al-Quran surat apa? Surat apa? Hah? Naon apa? Iya betul Ustazah. Al apa? Al-Bukat. Al-Bukat. Dalam surat apa? Al-Rod. Ini tabtum la nashtari bihi zamanahu walau kana za qurba wa la naktumu syahadatallahi inna idzan laminal athimin. Fa in usira ala annahu mastahaqqu. Daurah tahfidz katanya. Daurah tahfidz yang selalu. Surat apa itu? Al-Maidah pala 6. Hah? Apa? Baik, yang berikutnya au kana au apa ilam takum min qabli harfi isti'la au kana til kasratu, ini au kana til kasratu. Sekarang ilam takum min qabli harfi isti'la, sebelumnya itu bukan huruf isti'la. Coba kalau misalkan huruf isti'la, contoh, dan ini dalam Al-Qur'an cuman dalam huruf ini cuma ada 3, sod, qaf sama to. Sod contohnya apa? Mil sod. Qaf contohnya qir, firtin, to, firtos. Hurufnya cuma ada 3 aja, yaitu sod, to, sama qaf. Mangga. Selain ini semuanya tarki. Sod sama apa lagi? Sod, tof, to, sama qaf. Udah ya. Kebayang seperti itu. Ini masih ringkas. Nanti akan kita lebih detailkan lagi bahwasanya ro datang dalam kondisi tafkhim itu ada 10 kondisi. Kalau di sini cuman beberapa saja, dan dalam kondisi tarkik dia ada dalam 6 kondisi. Dan dalam kondisi tafkhim dan tarkik nanti ada. Yang berikutnya wal khunfu fi firqin li kasrin yujadu. Adapun dalam kalimat firqin di surat apa? Fa kana kullu firqin tawdirun awi. Firqin di sini dia dalam dua kondisi. Dia bisa tafkhim, bisa tarkik. Dalilnya apa? Wal khunfu fi firqin li kasrin yujadu. Kita bisa baca firqin, bisa baca firqin. Tapi kita lihat kalau dalam kondisi waqaf yang aula adalah tafkhim. Fiqo. Tapi kalau dalam kondisi wasal yang aula adalah tarkik. Yang aulanya. Kenapa? Karena dalam kondisi waqaf coba. Karena dalam kondisi waqaf fiqo. Karena qaf di situ dalam datang dalam kondisi sukun. Dan sukun dia memiliki derajat lah. Tapi kalau misalkan qaf dalam kondisi kasroh, firqin kan ketika nyambung firqin kan, ketika dalam kondisi kasroh maka dia qaf itu datang dalam kondisi yang paling lemah, maka di situ ro juga menjadi lemah. Firqin itu yang aula. Jadi kalau misalkan nyambung fakana kullu firqin itu. Tapi kalau misalkan waqaf yang aulanya adalah tafkhim. Fakana kullu firqo. Tidak firqo. Tapi firqo. Gitu ya. Itu untuk khusus untuk qaf. Terakhir wa akhfi takriran idza tashaddadu. Samarkanlah takrir. Nah, ini dalil dari Ibnu Jazari bahwasanya takrir itu disamarkan. Ikhfa takrir darinya apa? Wa akhfi takriran idza tashaddadu. Kita tidak bilang Ar-Rahman, tapi samakan Ar-Rahman. Tuh, selesai. Baca sama-sama warqiroa. 1, 2, 3. Warqiroa ila makusirat kadaka ma'abal kasri haithu sakanat illam takun min qabli harfis fi'lam أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. Baik, sekarang ke pengetahuan umum. Tafkhim wa tarkik maknanya adalah tafkhim lughatan at-tasmim atau at-tawkhim, penggemukan, penguatan, penebalan, itu bahasa kitanya. Dan istilahannya tasminul harfi bija'alihi atau harfi bija'alihi saminan fil makhraj wa qawiyan fis sifat. Sudah. Fokus lagi. Kemudian adapun tarkik itu lawan dari tafkhim. Kalau tadi tafkhim itu adalah tasmin, sekarang tanhif, pengurusan, pelemahan. Lughatan itu istilahan tanhiful harfi bija'alihi nahifan fil makhraj ba da ja wa qawiyan fil sifah au wa dha'ifan fil sifah maris ad aje. Ya. Itu tentang makna. Kemudian huruf-huruf yang selamanya tafkhim. Huruf-huruf yang selamanya tafkhim apa saja? Ada 7, yaitu khusso, do, tin, qiyum. Huruf itu selamanya itu tafkhim. Selamanya tafkhim. Huruf-huruf isti'la itu selamanya tafkhim. Bahkan ketika misalkan gini, ada orang membaca semuanya perhatikan, catatannya simpan dulu. Nanti insya Allah dibuatkan makalah ya. Atau kalaupun tidak, nanti dari rekaman bisa dipelajari di rumah, baru nanti catat di rumah. Ikhwah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf huruf-huruf isti'la yang 7, khusso, dob, til, til, itu selamanya tafkhim. Lalu bagaimana kalau misalkan seperti ini? Misalkan kita Rabbana afrigh, gitu, atau Rabbana afrigh alaina sabro. Afrigh apa? Afrigh. Yang pertama apa yang kedua? Afrigh apa? Afrigh. Yang pertama apa yang kedua? Dua. Yang bilang afrigh siapa? Masuk. Yang mana? Satu ya, satu orang. Tolong doang. Yang bilang afril siapa? Jadi yang mana nih? Jadi itu di situ hukumnya aplafnya watakik. Hah? Kan tadi udah dibilang huruf istilah itu gak ada tarkik. Tarkim. Tapi kenapa bacanya afril? Karena kan kalau afril itu kan lemah. Serok sebelumnya. Hah? Hmm. Baik. Khusus untuk dua huruf yang paling bawah, jadi mungkin bisa dituliskan Ustaz Iwan, huruf istilah itu yang pertama adalah to. Langsung kita ke yang keberapa tuh? Tertib huruf istilah ya, huruf yang paling terakhir. Yang pertama adalah to, kemudian setelah itu lod, kemudian setelah itu sudah sod. Apa dulu? To. Kemudian lod. So, wo, wo, kof, roin, kho. Nah, khusus untuk yang paling bawah, roin sama kho, dia kita melihat. Melihat itu maksudnya dalam beberapa kondisi dia cara bacanya berubah, tapi hukumnya tetap tafkhim. Misalkan, dan ini kaidah ini hanya dalam 3 kondisi. Yang pertama, mereka berdua itu dalam kondisi kasroh. Ketika mereka berdua goin atau ho dalam kondisi kasroh, maka dia berubah cara bacanya, tapi hukumnya tetap tafkhim. Dan tafkhim ini dinamakan tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Kalau ditanya, misalkan kita baca khiyana, terus apa lagi goin dalam kondisi kasroh, min ghillin, kita tidak bilang willin, willin atau khiyya, khiy, tapi tidak khiyana atau ghillin, seperti itu dalam kondisi kasroh. Kemudian yang mereka berdua itu dalam kondisi sukun, sebelumnya kasroh asli. Mereka berdua dalam kondisi sukun, sebelumnya kasroh asli. Contohnya apa? Halo? Lihat dulu kesini. Nanti nulis. Milih mana? Milih nulis, tapi ini gak masuk. Atau milih kesini, masuk, nulis bisa kapan-kapan. Yang pertama, yang kedua. Pokok gak apa? Wakobla kasroh asli. Milih mana? Pertama apa yang kedua? Ketiga. Aduh. Perhatikan dulu kesini. Dia datang dalam kondisi sukun, sebelumnya kasroh asli. Contohnya apa? Istighfar. Yang akurannya apa? Afril. Kita tidak bilang afrio. Lihat, bisa tulis mungkin saya lewat. Afri, ro di situ kasrohnya kasroh asli apa ari? Ari ro. Afri. Atau sebelumnya kasroh mereka berdua, yang ketiga nih ya. Mereka berdua sukun, sebelumnya kasroh ari ro. Contohnya apa? Manil tarofa, manil tarofa. Lihat di situ kasrohnya kasroh asli apa ari? Manikhtalafa. Itu tiga. Dalam 3 kondisi ini, maka kho sama gho atau goin sama kho, dia datang dalam kondisi tafkhim nisbi. Jadi pengucapannya itu lembut, lemah. Karena memang mereka udama dua huruf yang paling lemah, datang dalam kondisi lemah pula. Baik, kawan-kawan semua, kemudian langsung ke sebelum kita ke huruf ini yang 3, yang 2, 3, 4, kita coba ke marotibu tafkhim dulu. Sekarang ke marotibu tafkhim. Marotibu tafkhim di sini ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Mazhab yang pertama Ibnu Athuhan dia mengatakan bahwasanya marotibu tafkhim itu ada 3. Yang pertama adalah fathah, jadi huruf-huruf istilah ya, huruf-huruf istilah yang 7 dalam kondisi fathah. Kemudian yang kedua dalam kondisi dhammah, yang ketiga dalam kondisi kasrah. Dan yang kedua mazhab Ibnu Jazari, mazhab yang alladzi nasiru fihi, ada 5 kondisi. Yang pertama dalam kondisi fathah setelahnya alif. Bisa ditulis kayaknya. Yang mazhab Ibnu Jazari aja. Yang pertama fathah marotibu tafkhim. Fathah setelahnya alif. Contohnya apa? Khalidun Toha Dhammin. Semua fathah setelahnya alif. Dan jumhur ya? Jumhur Ibnu Jazari, mazhab Ibnu Jazari. Kemudian yang kedua dalam kondisi fathah. Khalaqa Ghalaba Ghafara Do'afa. Pertama fathah setelahnya alif. Yang kedua fathah. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima kasrah. Yang pertama ba'dah alif. Fathah ba'dah alif. Yang kedua fathah. Fathah ba'dah alif. Yang kedua fathah saja. Yang ketiga apa tadi? Dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima kasrah. Ini marotib al-istiala. Jadi yang paling atas dia yang paling kuat, yang paling bawah dia yang paling lemah. Khi, ghi, di, si, gitu ya. Baik. Sampai di sini paham? Lanjut, Pak. Yang ini yang tiga ini mau dibahas sekarang apa mau dibahas nanti? Udah masih apa? Pada kuat enggak menerima materi? Sekarang aja. Baik. Sekarang mungkin Mas Ariwan silakan. Sekarang kita langsung masuk ke huruf mufakhom daiman. Dia ada dalam, kita mudahkan, dalam 10 kondisi. Ini mudah ya. Ini huruf-huruf istiala ya, huruf-huruf istiala. Nah, yang ini al-murakkab daiman, huruf yang murakkab daiman seluruh huruf hijaiyah selain huruf istiala dan selain alif, lam, dan ro. Yang ketiga, huruf yang dia bisa menjadi tafkhim dan juga bisa menjadi tarkib, yaitu alif, lam, ro. Kita lihat yang pertama alif. Alif, dia menjadi tafkhim. Kapan menjadi tafkhim? Kapan menjadi tafkhim? Tai. Atoy. Atoy kalau tai sih. Tai. Kapan menjadi tafkhim? Kalau sebelumnya. Hah? Apa? Kalau sebelumnya. Bisa. Sip. Alif sebelumnya huruf istiala. So. Do. Alif jadi tafkhim. Kapan jadi tarkib? Ketika sebelumnya huruf istifal. Yang kedua lam. Lam kapan dia menjadi tafkhim? Lam dalam kapan dia menjadi tafkhim itu hanya satu kondisi, yaitu dalam kondisi lafzul jalalah dan sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya, ya kalau sebelumnya kasroh itu tafkhim. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka lam itu menjadi tafkhim. Misalkan apa? Allah. Allahu. terus apa lagi? Abdullahi. Gitu ya. Ulam. Kapan dia tarki? Ya, ketika dalam kondisi kasroh. Bila. Selain lafzul jalalah, maka lam mutlak tarki. Baik dalam kondisi fathah, dhamma atau kasroh, dia tarki. Yang ketiga, ro. Ro ini agak panjang. Ro. Yang pertama, ro tufahum qawlan wahidan. Ro ya. Tufahum qawlan wahidan, dia dalam 10 kondisi. Kita bisa dipermudah. Kebayang? Dalam 10 kondisi ini ro tafkid. Belum. Yang pertama, dia dalam kondisi fathah. Di akhir. Misalkan apa? Baqara. Apa lagi contohnya? Bisa di sini, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal. Rozaqo. Atau kalau yang di tengah fathah apa? Baroa. Baroa. Koroa, ya, tapi yang kedua sukun sebelumnya fathah. Contohnya apa? Bau, baru, kun, bau kun. Selain lagi apa? Ah? Kita lihat. Contohnya kafau. Kafal, pokoknya sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, sukun sebelumnya fathah. Contohnya apa? Oh, kadarnya sebelumnya apa? Kadarnya sebelumnya. Iya, ini tekan taruh ini fathah ya, kan? Semuanya dalam kondisi fathah. Rohnya yang paling gede. Roh, roh. Ini kan rohnya sukun. Ini. Ketika dikatakan roh sukun, berarti yang sukun ini. Sukun, sebelumnya fathah. Contohnya apa? Dan ini biasanya dalam kondisi aridho. Dalam kondisi arid, di akhir. Contohnya bahu. Al-fajr. Lihat kalimat al-fajru. Wal-fajru. Ketika dalam kondisi sukun, rohnya kan ketika diwakaf, rohnya jadi apa? Jadi arif kan? Jadi kita tidak bilang wal fajr, tapi wal fajr. Lihat kaidahnya. Sukun, sebelumnya fathah. Wal asr. Apalagi? Sukun, sebelumnya fathah. Sekarang yang berikutnya. Sukun sebelumnya alif madiyah. Sukun sebelumnya alif madiyah. Contohnya apa? Koro bihau fijau. Sukun sebelumnya alif, alif madiyah. Lihat bihau. Ini kan al-biharu. Ketika dalam kondisi waqaf jadi apa? Al-biharu. Tuh. Ini kondisi yang keempat. Yang pertama apa? Fathah. Kedua, sukun sebelumnya fathah. Ketiga, sukun sebelumnya fathah. Yang keempat, sukun sebelumnya alif. Alif madiyah. Yang berikutnya sama dengan ini, cuman bedanya kalau ini dhamma. Contohnya apa? Ruziqo. Koru'a. Apa ada enggak koru'a? Koru'a. Kalau yang di akhir apa? Hah? buru-buru. Bahadur. Ya, yang di akhirnya ru lah. Nah, sekarang yang ke berapa? Kelima, yang keenam sama kayak gini. Sukun sebelumnya dhamma. Contohnya apa? Contohnya yashkur. Contoh lagi apa? Zuh tumul. Karena sebelumnya fathah. Terus apa lagi? Hah? Ahwat? Hah? Apa? Uzku sif. Yang keberikutnya, yang ketiga dari yang empat ini sama kayak ini, sukun, sebelumnya dhamma. Contohnya apa? Bang tabur. Hah? Contohnya, iya benar. Lihat, ini kan taburu. Ketika diwakafkan jadi apa? Ini kan jadi sukun kan? Sukun arif. Lihat, sukun sebelumnya dhamma. Ini kaidahnya, sukun sebelumnya dhamma. Itu maka dia jadi apa? Tapi satu kawalan. Yang berikutnya sama kayak ini. Sukun sebelumnya wau al-maddiyah. Contohnya apa? Harur walau zillu walal hazin. Sabur. Apa? Gurur. Ahwat, ada yang kasih contoh? Busyur. Apa? Ini ya, empat yang berikutnya. Nah, yang dua ini, yang tadi belum ada disebutkan Ibnu Jazari. Ilam takun min qabli harfi isti'ala. Setelahnya huruf isti'ala. Belum kelihatan ya? Ini huruf isti'ala. Dia sukun. Sukun setelahnya huruf isti'ala. Contohnya apa? Kayak tadi itu. Firutos. Apa lagi? Fiu. Terus apa lagi? Mirson. Dan yang berikutnya, sukun sebelumnya kasroh arif. Ini bukan. Kasroh arif. Sukun sebelumnya kasroh arif. Yang ini sukun setelahnya huruf isti'ala. Itu yang 10 ini dia pasti datang, pasti tafkhim. Ini kaidahnya. Kasroh arido itu yang dia bukan kasroh, tapi dia mengikuti sebelumnya. Kayak apa? Kalau misalkan dia dalam satu kalimat, contohnya apa? Iya mungkin. Kalau dalam dua kalimat apa? Ini yurtabdum. Kan? Ini kan hasilnya gini kan? Cuma dia karena ada dua sukun, maka dia jadi kalau dalam dua kalimat. Sampai di sini kebayang ya. Oke, kita ulang. Nanti kita ulangnya disederhanakan aja gini. Yang pertama adalah fathah, sukun fathah. Nanti aneh paham coba. Sukun alif, berikutnya dhamma, sukun dhamma, sukun wau madiyah. Berikutnya sukun setelahnya huruf isti'alah, 10. Sukun sebelumnya kasroh alif. Kita pakai formasi 442. 442. 442 ini penyerang, ini tengah belakang itu ya, bayang ya, gampang nggak kita sederhanakan? Sebenarnya kalau misalkan lihat ke ini apa agak ini bahasanya rumit. Yang berikutnya terus kita ulang dulu. Yang pertama adalah kata, yang kedua coba jangan lihat sini coba. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, setelahnya istilah, yang ke-10, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, Dalil yang 10 ini adalah riwayat. Antum ketika mengucapkan kalimat ini, coba diwakafkan gimana? Apakah kita baca al-bihad atau al-bihad? Yang kedua kan al-bihad tafhim. Dan riwayat adalah sekuat-kuatnya dari. Itu ya, bayang ya, 10 ini. Kemudian yang berikutnya, ro datang dalam kondisi takik selama-lamanya. Jadi dia selama-lamanya takik. Ini udah nih, hapus ya. Hapus ya. Ini tufakom, sekarang korokom. Yang pertama adalah 2, 2, 3 yang pertama adalah dalam kondisi tadi udah di awal kasroh, baik itu di pertama, di kedua apa atau di ketiga. Yang kedua sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga sukun kasroh. Yang keempat, yang keempat apa? Sukun ya. Iya. Iya mandi. Yang keempat adalah sukun sebelumnya. Ya. Ya mandi. Ya mandi. Yang kelima sukun sebelumnya. Ya. Layina. Ini mandi. Layina. Yang pertama kasroh contohnya apa? Is on, kan? Yang kedua sukun sebelumnya kasroh. Cuman dengan syarat setelahnya bukan huruf istilah ya. Katanya apa? Fir'aun. Yang ketiga sukun sebelumnya kasroh. Katanya apa? Masih. Itu sebenarnya misalkan zikir ya kan, karena kaidahnya sukun kasroh. Yang berikutnya sukun sebelumnya ya madiyah, contohnya apa? Sobir, kabir, kobir, gitu ya. Yang berikutnya sukun sebelumnya ya layina, contohnya apa? Contohnya apa? Akhwat? Sip. Koir. Koir. Watafam kodam koir. Kita tadi bilang watafam kodam koir. Gitu ya, koir. Beres. Dalam lima ini ya, turafis qawlan wahidan. Kita ulang yang pertama apa? Kasroh. Kedua? Sukun kasroh. Tiga? Sukun kasroh. Empat? Sukun ya layyinah. Lima? Sukun ya layyinah. Najmu, contohnya sukun sebelumnya yamadiyah. Yamadiyah. Sobir. Iqbal, contoh sukun sebelumnya kasroh. Sukun sebelumnya kasroh. Itu mas. Sukun sebelumnya sukun. Sukun sebelumnya kasroh. Jangan dari sini. Apa atau ganti yang selainnya ini? Hah? Ya setahu lakum banyak lah. Yang lima ini udah ya. Hapus ya. Oke. Bayang lah. Yang penting kita pegang aja dulu ini apa silabusnya, nanti kalau dari sini kebayang apa yang harus kita tulis. Sekarang dia datang dalam dua kondisi, dia bisa takin dan juga bisa takin. fakom tarotan wa torokok tarotan. Yang pertama adalah dalam kalimat tadi sebagaimana dalam matan tinti, dia bisa tarkin, bisa tarkin. Namun kan tadi ketika dalam kondisi waso, awalnya apa? Tarki. Kenapa? Karena koknya dalam kondisi kasro. Dan kasro tadi marotibu nisiala adalah yang paling lemah. Maka dia tinti. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi wakof, takim. Kenapa? Karena sukun, sukun derajatnya lebih tinggi daripada kasroh. Yang berikutnya ro, yang setelahnya ro, yang setelahnya itu ada ya yang mahzufa, yang dihapus. Ro, takwatapun nubah adalah. Ya, mahdhufah. Litahqiq. Contohnya apa? Ro setelah ro itu ada ada sesuatu yang dihapus. Orang lugah ada ada tiga kalimat. Yang pertama nuru, kemudian yang kedua yasri sama yasad sama aljiwar. Yang pertama nuru, inna adabi wa nuru. Dia bisa dua, bisa tafkhim, bisa tafkhim. Fadzuqu 'adzabi wa nudzu. Bisa juga fadzuqu 'adzabi wa nudzu wa nudzud. Alasannya kenapa? Karena aslinya di situ adalah wa nudzuri. Fadzuqu 'adzabi wa nudzuri. Cuma dia ditafkhim maka dia dihapus ya-nya. Begitu juga dengan yasri. Yasri. Kemudian juga al-jiwa. Al-jiwari fil bahri kal a'lam. Itu ya, ro yang setelahnya itu ada ya, tapi dia dihapus ya-nya. Yang ketiga sama kayak ini, ro takunu ba'daha ya mahdhufah tapi lil bina. Contohnya apa? Cuma ada satu aja. Itu an asri bi ibadi innakum muttaba'un fa asri bi ahlika. Ada lima tempat cuman semuanya al asri. Aslinya itu adalah asri namun dihapus dibina. Tuh, maka dia bisa an aso, bisa an asr dalam kondisi wakaf ataupun wasaf. Karena kalau misalkan yang melihat ketika dia mentafhimkan, sama kayak ini juga ya, ketika ditafhimkan also, karena dia melihat kaidah sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Dan barang siapa yang mentarkikan, karena dia melihat setelahnya ada ya. Dan dia, ini kan hurufnya kasroh kan. As. Itu juga. Kalau gak wakaf, dibaca tafhim. Kalau gak wakaf aso, aso, an aso, itu apa? Kalau nggak wakaf, an asro. Ini kan dalam kondisi wakaf. Ini dalam kondisi wakaf. Kalau ini an asri. Kalau misalkan wakaf kan dia jadi sukun kan. Jadi an aso. Tapi kalau misalkan dalam kondisi wasol, an asri. Asri tadi. Gimana takhim? Kan badan. Ya kan kalau misalkan dalam kondisi wasal. Dalam kondisi wasal nih, kita kan bacanya asri. Masa bisa takhim? Kasri. Ini dalam kondisi wakoh, dia bisa dua, bisa tafkim, bisa tarkik. Dalam kondisi wakoh aja. Tapi kalau misalkan dalam kondisi wasol mah, ya tarkik lah, karena dia ini kan kasro kan asli, asli. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kedua, apa yang berikutnya? Ro itu sebelumnya huruf isti'la, dan sebelum isti'la itu sukun. Ro qoblaha isti'la, isti'la wa qoblaha kasro, wa qoblaha kasro. Jadi gini lah tanda. Ini ro di sini nih, ro di sini sukun. Sebelumnya huruf isti'la, sebelumnya kasro. Ini is ya, is maksudnya isti'la. Kasro sebelumnya huruf isti'la, sebelumnya ini. Contohnya apa? Hah? Contohnya nilso. Terus apa lagi? Dan cuma ada dua aja. Lihat ini dia dalam kondisi wakof, dia bisa tapi bisa tarkib. Waqala dukhulu misro, bisa kita kalau misalkan dalam apa, kalau nyambung itu tarkib ya. Tapi kalau ini nyambung ya tarkib, karena dia ro-nya kasro. Dengan kaidahnya kalau kasro itu, ini dalam kondisi wakof, maka dia bisa dua. Bisa waqala dukhulu misr, bisa waqala dukhulu misr. Yang ya, yang ini yang alasannya tafkhim, kenapa? Karena sebelumnya dia huruf isti'la. Jangan tarkik, karena kaidahnya dia dalam kondisi sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Sukun sukun kasroh, ya kan? Yang ini juga sama gitu, sama kayak ini. Nafsul kalam. Sampai di sini. Ada yang mau tanya kan? Paham? Contohnya itu aja kan ya? Contoh, iya, contohnya ini aja, cuma ada dua aja. Semuanya itu apa? Ya terempat itu contohnya. Ya itu aja atau ada di kalimat lain? Apa? Coba ada enggak di kalimat lain? Kayaknya sampai burung mah juga enggak bakal dapat. Sampai banyak juga. Baik, coba kita ulang. Ro dalam waktu fakum tarotan wa torokum tarotan. Yang pertama adalah dalam kalimat firtin. Dalilnya apa? Wal kulfu fi firtin dikasrin. Yang kedua, ro setelahnya ada ya mahzufa li takfif. Dan ini cuma ada tiga dalam Al-Quran. Yang nudu itu ada di surat Al-Qamar ayat 16. Kalau misalkan yasr ada dalam surat Al-Fajr ayat 14. Kemudian kalau al-jiwa ada dalam surat Asy-Syura 32. Asy-Syura 32. Kalau ada yang mau tulis 32. Yang ini Al-Fajr ayat 11. Yang ini Al-Qamar, banyak ini di Al-Qamar. Al-Qamar ayat 16 aja. Kalau ini Misr ada, coba dalam 3 di, ada di Yunus. Ayat 87 aja lah, satu-satu aja lah. Nanti ada di kitab itu ada. Kemudian Al-Qifuf ada surat apa? Surat Saba ayat. Kalau gini huruf apa nih? 12 ya? Oh iya 12. Aneh kira 6 balik. Ya berarti 12. Ini Sabah 12. Nanti dicek lagi. Yang an asri banyak. Contohnya di Asy-Syu'ara 52. Acak-acakan ya, dirapikan aja nanti. Baik. Al-Fajr ayat 4. Al-Fajr ayat 4 ya. Wallayli idza yasr. Dah. Kita ulang yang pertama, yang 4 ini ya. Kalau tadi yang 4-4-2 sama yang 5, yang 6 tahu ya. Sekarang yang ini, yang pertama adalah fil-in, yang kedua ro. Sebelumnya ya apa tuh? Setelahnya ya mahdzufa. Oh iya. Yang ketiga ro sukun. Sukun dulu. Ro sukun setelahnya istilah. Setelahnya ya mahdzufa lil bina. Ini yang ketiga nih. Ikut sama ini. Yang keempat ro sebelumnya huruf istilah. Sebelumnya kan ro. Oke. Ya. Sampai di sini, ini tentang ro dan yang terakhir dari tafkhim wa tarkik. Pengayaan dari yang cuma 3 bait itu tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tinggal nanti kita praktek. Yang penting kaidah ini antum pegang dulu. Baik. Sekarang kita buka ke Al-Qur'an. Kita buka ke Al-Qur'an masing-masing. Kemarin yang belum ditunjuk siapa? JB. Ada berapa orang? Yang belum tunjuk siapa kemarin? Asep sama Azimam ya. Sama aku jadi. JB. Siapa? JB. JB ya. JB. Maju. Yang ini JB maju. Ziman. Yang mau tasbih. Azimam. Yang Ahwat? Ada yang belum? Ada yang muda kayaknya. Rahmah belum ya? Rahmah, Sarah, Sabita, sama Nurul Isma. Yang udah baru Maryam, Neneng, Nila Kandi, udah kan? Al-Fatihah? Belum? Berarti sekarang Neneng ya sama Nila Kandi siapkan. Kita coba Asep. Al-Fatihah. Yang lain perhatikan lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fiik. Lebih bagus lagi kalau dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin H itu gimana hukumnya? Tadi bahkan H gimana hukumnya? Tapi apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Beda gak sama? Bismillahirrahmanirrahim. Sama roh. Latihan terus. Yang lain juga yang kemarin masih PR, latih terus ya. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rohnya lemah. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Dalnya lemah. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Yaumiddin. Kerasa enggak? Ada jahannya sama syiddah. maliki yaumid yaumid din maliki yaumid din. Kalau gini maliki yaumid itu tak maliki yaumid din. Beda gak? Maliki yaumid din sama maliki yaumid din. Dal, dal, itu patah. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sin yang gajus. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rata-rata dari kemarin salah itu di mau mau. Pada dilatih di rumah. Ghairil mau. Nanti di akhir ya, setelah Fatihah semua dapat, yang kemarin yang yang dievaluasi diulang lagi. Pokoknya Al-Fatihah itu mukarrar utama. Ghairil mau. Silakan. Ghairil mau. Mau, mau, mau. Ma. Ma. Nah, gitu. Ma. Ma. Baru O-nya diangkat. Mau. Si. Ghairil maut. Minnya jangan jadi korban, jangan tafkin. Ghairil maut. Tubi alaihim walabbalin. Mau dilatih nanti ya. Berikutnya mulia. Siapa? Zimam. Zimam, Zimam, Zimam. Zimam, Zimam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين جلسان جيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa? Jadi Syekh Aceh. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat pantulan gantung lagi. Coba coba baca, rasakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pantulan enggak? Ada pantulan enggak? Ah, jangan mantul. Jangan kolok-kolok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun sama mim. Ain. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Tadi mana? Kahamzil hamdi a'udhu ihdina. Hati-hati. Ihdina. Tapi i. Ihdina. Beda enggak orang mengucapkan ihdina sama ihdina. Taki alifnya. Ihdinas siratal mustaqim. Minnya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan digini kan. Mustaqim. Jadi kayak bak artinya. Jadi kayak bak. Tapi kalau gini mustaqim itu mim. Tapi kalau mustaqim itu kayak bak. Tapi di situ kan mim. Masukkan ke makhraj ke hidung 100% di hidung. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Sit. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini awas jangan kayak bak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nun di situ kok bukan? Perpakalan bukan nun. Bukan, nah, jangan kok. An. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih ada. Siratal ladzina an. Ambil sudah ada. Stop. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhaallin. قبلي ولو ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعال دلو ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ألف السكون برا فارو كان؟ enam. Dari mana dari? Empat. Dari mana dari? Bisa 6, bisa 2. Ini lagi apa? Madhab Asepia. Bisa 2. Mad Arif Lizukun itu 4. Jadi mad yang paling kuat akwal mududi lazimun. Yang pertama lazim dan harokat. Karena apa? Kenapa mad lazim? Karena dia dalam kondisi apapun, dalam kondisi wasol ataupun dalam kondisi wakof, dia 6 harokat, pasti 6 harokat. Nah, coba dalam kondisi wakof. Sama gitu kan? Tidak. Tidak. Aqwal mududi lazimun. Pertama lazim. Famattasal mad wajib muttasil. Yang ketiga, fa'alidun. Yang ketiga adalah mad arli sukun. Mad arli sukun itu tingkatan ketiga setelah mad lazim sama mad wajib muttasil. Fa'alidun. Fa'zun fisali, baru setelah itu mad jaiz munfasil. Badal, terakhir baru mad badal. Dua harokat. Kenapa mad? Kenapa mad arid lebih kuat daripada mad jaiz munfasil? Kenapa? Ya? Karena mad jaiz munfasil dia ada dalam dua harokat juga. Tapi kalau mad arid itu sukun dia 4 harokat. Bukan 6 harokat ya. 6 harokat itu hanya milik mad lazim. Kata siapa tadi 6 harokat? Sudah raih ya, sudah normal. Anggup kan sekarang sudah tahu Al-Qur'an kan Al-Qur'an. Baik, itu Mazhari Tuskun 4 harokan. Silakan yang ahwan. Nah, yang ngatrida belum ya? Sok, kasih. Jadi evaluasinya antum dibuka ya. Terus huruf-huruf istifal direndahkan. Yang lain latihan, yang lain dilatih-latih. Jangan kalah sama Anwar. Ah, lebih bagus nih. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Botnya kena, ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulahazah dor itu bukan di tulisan walad do do, tapi di hafat tulisan walad do do. Hafat tulisan nempel ke geraham bagian atas, bayang gak? Walad tempelkan gigit sampai ke gigit oleh geraham atas. Walad coba Wairil maqdumi alaihi walad dalil. Mantasin nama rokat ya, ulangi. Ikuti apa tangan. Coba. Wairil maqdumi alaihi walad dalil. Belum, ya korupsi itu orang kan. Ulangi. Wairil maqdumi alaihi walad dalil. Belum, toh baru ulin. Lagi coba. Nanti kalau saya begini tak baru turun. Coba. Wairil maqdumi alaihi walad dalil. Belum. Coba lihat ini. Pokoknya kalau misalkan belum diturunin ke bawah jangan turun. Ulang. Ya, udah semua ya, Iwan ya, tinggal yang akhwat. Kita lihat waktu. Masih ada 5 menit lagi. 5 menit lagi gimana? Mau pertanyaan atau kita masukkan satu surat? Satu surat, setelah itu sudah. Satu surat aja ya. Lanjut yang kemarin surat apa? Sekarang surat apa? Kemarin tadbat ya, sekarang tidak aja. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ مَنْ حَيَّ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ulangi, ada yang pala seorang. 1, 2, 3 وَرَأَيْتَ Ingat ya, af bukan af, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Gimana lanjut apa sampai ke bagian semua apa sudah satu surat? Lanjut. Oke. Pak, lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Lebih dimonyongkan lagi. Budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidun ma a'bud. Wala antum abidun ma a'bud. Hati-hati di sini agak sulit. Hamzah setelah itu ain. Silakan, mu. Bedanya apa hamzah sama ain? Atau ain sama ha? Dia satu makhraj kan? Ain sama ha. Bedanya apa? Dia satu makhraj nih. Yang membedakan apa? Sifat. Kalau misalkan ain itu dia jahr, tapi kalau misalkan ha itu dia hamz. Kalau misalkan ain itu dihamzkan atau ain itu dirohawahkan, maka dia bakal jadi ha. Coba dilepaskan, kita kan nempel kan. Coba dilepas. Kalau dilepas, kalau misalkan enggak ada jahr atau enggak ada syiddah, dia bakal jadi ha. Maka yang membedakan antara ain sama ha gitu. Begitu pula yang lain, hamzah sama ha juga hamzah. Coba kalau misalkan kan ditempel kan? Terbentur kan leher kita, dia terbentur. Coba dilepaskan. Tek. Bakal jadi ha. Kan? Laula al-jahr wal hamz lakana la asbahat al-hamzah ha. Begitu pula ya, kalau yang lain yang membedakan adalah sifat. Baik, yang lanjutnya apa? Wala ana ya. Wala ana abidun ma abadtum. Wala ana abidun ma abadtum. Silakan, Bill. Wala ana abidun ma abadtum. Di sini ada wala ana. Kalau wakaf gimana? Kalau di situ kan tadi kalau disambung kan satu harokat aja. Wala ana. Tapi kalau wakaf gimana? Kalau wakaf jadi apa? Ana. Gimana? Coba atau? Kalau wakaf, ana suruh berhenti di wakaf di ana gimana? Ada yang tahu? Ana. Hah? Ana. Kenapa? Waktu awal ada yang tahu? Kalau dalam kondisi sambung dia cuma satu harokat, tapi kalau dalam kondisi wakaf dia jadi dua harokat. Kenapa? Karena di situ ada sukun mustafil. Ada, ya, itu kan bulat kan? Ya. Nah itu namanya sukun mustafil. Nanti ada masuk di kategori matobi. Kategori matobi ada 10 bagian. Salah satunya adalah itu. Matobi ada 10, salah satunya adalah itu. Matobi ini di sukun mustafil. Wala ana. Jadi kita tidak bilang wala an atau wala ana. Silakan ulangi ini. Biasa satu harokat aja. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abidun ma a'bud. Wala coba bilang a sambil pencet hidungnya. Bilang a a a. Lagum dinukun waliyadin. Lagum dinukum waliyadin. Waliyadin, bukan waliyadin. Waliyadin. Jelaskan kasrohnya. Satu, dua, tiga. Lagum dinukum waliyadin. Dan lainnya, cukup banyak gitu. Kita cukup masuknya sekian. Sebelum kita tutup, kita sama-sama bareng-bareng baca dari bab penutup kita. Setelah itu tutup dengan kafaratul majlis. Kita baca dulu dari bab wal akhdhu bitajwid. 1 sampai akhir ya. 2 3. Bab akhdhu tajwid. Wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun. Man lam yujawwid al-Qur'an hatimu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakata minhu ilayna wasala. Wa huwa aydan hilyatul tilawati. Wa zinatul adai wal qira'ati. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مجملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب التفخيم والترقيق فرقضا مستفلا من أحرف وعاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ بنا الله ثم لام لله الله الله 1 2 3 الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولو ولا الميم من مخمصة ومن مرض ولا بحرف باطل بهمه واحرص على الشدة والجهر الذي فيها ضرب الجيم Kataku bisabri Radwati bilhusat wa hajjil fajri Wa bayinan mengkolkolan ihin sakana Wa in yakun fil waqfi kana abriyana Wa ahattu al-haqq wa sini mustaqimi yasku baru ru'ati wa rabbi dirru'a idha ma kusirat kadaka ba'da al-kasri haithu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخذ تكرير إذا تشدد بارك الله فيكم جميعا طب semangat dan istiqomah. Kita cukupkan sekian. Semoga apa yang didapat hari ini mengenyangkan kita, mengenyangkan batin kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Abang kita telah menyelesaikan pertemuan yang keempat dan nanti kita ketemu lagi insyaallah di hari Selasa ya. Dan